Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwati a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qulu Mufid ala kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih pada bab qaulullah ta'ala hatta idza fuzi'a qulubihim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam as-sahih dikatakan selanjutnya, thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, kemudian disampaikan pendengaran dari hasil curian tersebut oleh yang lainnya kepada yang di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisani sahir awil kahin, sampai atau hingga disampaikan kepada melalui lisan sahir, tukang sihir ataupun dukun. Rubbama adrakahu syihab qabla ayul qiyah, terkadang terkenai panah api sebelum dia menyampaikannya. Rubbama alqaha qabla ayudrikahu, terkadang dia berhasil menyampaikannya sebelum terkena panah api. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kidbah, sehingga dia dustakan atau dia sampaikan dengan kedustaan kebenaran tersebut dengan 100 kedustaan. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala pada pertemuan yang lalu tentang yang dimaksud dengan dukun ini. Jadi Syekh menerangkan, mengingatkan bahwasanya tidak setiap yang memberitakan tentang berita ghaib berarti dia dukun. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang menyampaikan berita ghaib di masa yang akan datang. Ini perkara ghaib yang akan datang. Adapun yang sudah terjadi atau di masa yang lalu, maka bukan dukun. Demikian juga diterangkan oleh beliau selanjutnya adalah dengan tentang tukang sihir. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wasahara qad yakunu lahum minal jin mayastariqu lahum sam'a, dan tukang sihir terkadang mereka juga memiliki jin atau bekerja sama dengan jin, yang jin ini akan mencuri pendengaran untuk para tukang sihir ini. Wala yasilu haula'il mustasriqun mustariqun illa ila sama'i dunya, tetapi yang perlu diingatkan di sini kata Syekh adalah bahwa haula'il mustariqun mereka-mereka para pencuri berita ini, mereka tidak sampai kecuali hanya pada langit dunia. Ini di sini berarti menunjukkan bahwasanya langit itu bertingkat-tingkat, dan mereka para mustariqun as-sam', para pencuri pendengaran, itu hanya sampai ke langit dunia, tidak sampai kepada langit di mana ada Lauhul Mahfuz di sana. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Anbiya ayat 32, wa ja'alna as-sama'a saqfan mahfuzah, dan kami jadikan langit itu saqfan mahfuzah, sebagai atap yang terlindungi, terjaga. Fala yumkin nufuzuhu ila ma fawq, sehingga para pencuri pendengaran ini tidak akan mungkin bisa sampai kepada yang lebih daripada itu, tidak akan mungkin sampai ke langit yang lebih daripada langit dunia, karena langit dunia saja sudah dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai saqfan mahfuzah, sebagai atap yang terlindungi, terjaga. Ini qawlu farubbama adrakahu syihab. Adapun sabda Nabi SAW yang menyatakan farubbama adrakahu syihab, terkadang para pencuri pendengaran ini sudah terkena panah api lebih dahulu, qabla ayil qiyaha, sebelum dia menyampaikan apa yang dia dengar. Asyihab di sini kata Syekh, juz'un munfasilun minan nujum. Yang dimaksud dengan syihab di sini adalah bagian tersendiri yang terpisah dari bintang. Nah, saqib qawi, yang bercahaya kuat. Yanfudhu fima yastadimu bih, yang mana dia akan mengenai apa yang menghadapnya, menyerangnya. Ini syihab yang dimaksud. Jadi dia adalah bagian tersendiri dari bintang, bukan bintang itu sendiri. Adapun bintang itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikannya sebagai alamat, tanda-tanda, petunjuk, mata arah dan sebagainya. Baik. Nah, adapun syihab yang dimaksud di sini adalah bagian tersendiri dari bintang. Qala al-ulama fi tafsiri qawlihi ta'ala, dikatakan oleh para ulama di dalam tafsir firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat kelima, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha. Kata Allah, dan sungguh-sungguh kami telah hiasi langit dunia ini dengan masabih, dengan pelita-pelita, dengan lampu-lampu. Ini maksudnya bintang tadi Allah jadikan sebagai masabih. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia juga sebagai rujuman lisyayatin, sebagai anak-anak panah bagi para syaitan. Sehingga kata para ulama, maksudnya ay ja'alna shihabaha alladhi yantaliqu minha. Ini kami jadikan adanya syihab, busur panah, anak panah yang terlepas darinya, yang terlepas dari bintang-bintang tersebut. Fahada min bab audud damir ilal juz la ilal kul. Sehingga bentuk waja'alna ha, domir ha di situ, ini adalah mimbab audid domir ilal juz, merupakan bentuk kembalinya domir kepada bahagian dari benda tersebut, bahagian daripada isim yang diterangkan pada dhamir tersebut, la ilal kul, bukan pada keseluruhannya. Karena tadi syihab itu adalah juz'un munfasil minan nujum, bagian yang tersendiri, terpisah dari bintang. Sehingga di sini dhamirnya kembalinya kepada masabih, di sini adalah bukan kepada masabih secara kuliah, secara total, tetapi secara parsial, juz'iyah. Fasyuhub nayazik tantaliqu minan nujum, sehingga syihab ini sendiri adalah nayazik, dia merupakan anak-anak tombak yang lepas dari bintangnya. Demikian. Jadi dia bagian tersendiri yang merupakan anak-anak tombak, anak-anak panah yang terlepas dari bintang-bintang tersebut. Wahia kama qala ahlul falak, maka sebagaimana dikatakan oleh para astronom, tanzilu ilal ard, di mana syihab ini akan turun ke bumi. Wa qad tahdusu tasaddu an fiha, yang di mana dia akan menyebar, berpecah, berurai. Yang ini berbeda dengan nujum. Amman nujum, amman najmu, adapun bintang itu sendiri, fala wasala ilal ardh, kalau seandainya bintang itu jatuh dan sampai ke bumi, la ahraqah, tentu dia akan terbakar. Ini. Jadi ini perbedaan antara syihab dengan an-najm. Nih, kalau bintang dia jatuh, bintangnya habis, terbakar. Tapi kalau syihab, karena dia merupakan bagian dari bintang tersebut, dia tidak akan habis, tapi apa? Memecah. Demikian. Dia akan terpecah. Nah, sehingga dia sangat memungkinkan untuk mengenai jin-jin yang pencuri berita ini. Berbeda dengan bintang. Kalau bintang dia jatuh ke bumi, dia hilang, terbakar. Begitu ya. Bintang jatuh, kalau kita lihat bintang jatuh, seret, hilang dia. Nah, ini menurut para astronom ahlul falakiyah. Nah, itu perbedaan antara syihab dengan an-najm. Demikian. Kalau najm dia jatuh ke bumi, hilang, terbakar. Tapi kalau syihab, dia akan menyebar, memecah bahkan. Demikian. Baik. Ikhtalafal ulama, tetapi para ulama berbeda pendapat. Halil mustariquna inqata'u 'anil istiraq ba'da bi'satir Rasul sallallahu alaihi wasallam ilal abad aw inqata'u fi waqtihi faqat. Para ulama berbeda pendapat tentang para pencuri berita ini. Apakah mereka terputus dari mencuri berita setelah diutusnya Rasulullah SAW ilal abad, selamanya terputus, artinya sudah tidak ada lagi kegiatan mencuri, mencuri berita, atau mereka terputus hanya pada waktu itu saja? Ini artinya dia insidentin, berhentinya di kala itu ketika dia terkena syihab. Demikian. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wasani huwal aqrab, pendapat yang kedua ini yang lebih mendekati kepada dalil, kebenaran. Artinya dia berhenti pada waktunya saja, tetapi terkadang dia masih terus mencari berita untuk menyampaikan kepada para tukang sihir dan para dukun. Nah, waqad tazidu 'an dhalika wa qad tanqusu, di mana pencurian berita-berita langit ini terkadang bisa bertambah, bisa juga berkurang. Intensitasnya terkadang bisa bertambah, terkadang juga bisa berkurang. Demikian. Fa yuqalu, maka dikatakan, alaysa qad qala lana yaum kada wa kada kada wa kada, bukankah telah dikatakan kepada kita hari ini dan itu, demikian dan demikian. Wa nas fi hadhihi al-umur gharibah ala hasab ma akhbara bil mukhbir yakhuduna kulla ma yaquluhu sidqan. Sedangkan manusia dalam perkara yang gharibah, perkara yang asing, yang aneh, yang tidak diketahui oleh dirinya, maka dia hanya bergantung kepada sebatas apa yang diberitakan oleh orang yang memberitahukannya. Ya khuduna kulla ma yaquluhu sidqan, sehingga dia akan mengambil setiap apa yang disampaikan secara jujur, secara benar. Ketika diambil berita dari para pencuri pendengaran ini, ternyata benar, jujur. Fa idza akhbara bi syai'in wa faqa'a tsumma akhbara bi syai'in tsani qalu idzan la budda an nusad ayasqut. Sehingga kalau dia memberitakan untuk pertama kali dengan satu berita ternyata benar terjadi, kemudian dia memberitakan untuk yang kedua kalinya, maka yang menerima berita tersebut dia akan mengatakan apa? Ini pasti benar. Demikian. Artinya apa? Ketika pertama kali dia menerima sudah benar, kemudian kedua kali dia menganggap pasti benar. Karena yang pertama benar, tepat, terjadi. Begitu ya. Nah, ini terkadang manusia ditipu dari sisi ini. Dia kira ketika yang pertama kali itu benar, kedua kalinya dan seterusnya pasti benar. Demikian. Maka dari sini kata Syekh Muslim rahimahullah taala, fawaidul hadis. Faedah, beberapa faedah hadis ini. Yang pertama, isbatul qaul lillahi azza wa jalla. Berarti di sini adanya penetapan al-qaul. Allah tabaraka wa taala berfirman, adanya ditetapkannya al-qaul bagi Allah tabaraka wa taala. Sanian yang kedua, azamatullahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keagungan, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sanian isbatul ajniha lil malaikat, ditetapkannya sayap-sayap bagi para malaikat. Rabi'an yang keempat, khawful malaikat minallahi azza wa jal wa khudu'uhum lahu. Berdasarkan hadis ini menunjukkan para malaikat memiliki rasa takut dari Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka takut kepada Allah azza wa jal, dan mereka tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, annal malaikah yatakallamuna wa ya'qilun. Di sini menunjukkan bahwasanya para malaikat pun berbicara dan mereka berakal. Mereka berbicara dan mereka berakal. Kenapa? Karena hakikatnya orang yang memiliki rasa takut adalah orang yang berakal. Ya, orang yang memakai akalnya. Nah, dan demikian juga orang yang berbicara berarti orang yang memiliki akal. Tidak mungkin dia bisa berbicara, tidak mungkin dia bisa menyampaikan mana ini yang hak, mana yang batin. Tidak bisa mereka mengatakan qaulul haq, kecuali apa? Kecuali mereka berakal. Nah, demikian. Baik. Yang keenam, annahu la yasdur 'anillahi ilal haq. Bahwasanya tidaklah yang bersumber dari Allah tabaraka wa taala kecuali al-haq. Tidaklah sesuatu yang bersumber dari Allah tabaraka wa taala melainkan itu haq, benar adanya. Yang ketujuh, anallah subhanahu wa taala yumakkin haula'il jin minal wusuli ila sama. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yumakkin haula'il jin, Allah izinkan untuk para jin bisa sampai ke langit dunia. Kenapa? Fitnatan linnas, sebagai bentuk fitnah bagi manusia. Ya. Kenapa Allah izinkan, Allah biarkan mereka bisa sampai ke langit dunia? Nah, ini sebagai fitnah bagi manusia. Demikian juga Allah izinkan mereka untuk bisa mencuri pendengaran. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin berkehendak untuk mereka tidak bisa mencuri sama sekali, tentu Allah maha mampu. Ya, tentu Allah maha kuasa. Kenapa mereka bisa berhasil sampai berhasil mencuri pendengaran? Ini adalah apa? Sebagai fitnah bagi manusia. Yang kalau seandainya manusia itu mendapatkan berita dari jin, kemudian benar terjadi dan dia mempercayainya, maka untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya dia akan terfitnah. Karena dia akan apa? Akan terfitnah. Ya, dia akan bisa imma dia membenarkan ucapan jin selanjutnya, wa imma dia akan waspada. Demikian. Kalau dia waspada berarti alhamdulillah dia masih berada di atas fitrah. Tapi kalau dia mempercayainya, maka dia akan senantiasa bergantung kepada jin dan pada akhirnya dia akan tersesat. Na'udzubillah. Wa hiya ma yulqunahu 'alal kuhan, yaitu apa yang disampaikan oleh mereka kepada para dukun. Ini fitnahnya, ini bentuk fitnahnya. Ketika mereka menyampaikan apa yang mereka dengar kepada para dukun, dan ketika para dukun ini menyampaikan kepada orang-orang dan ternyata terjadi, maka apa? Ini menjadi fitnah yang besar. Fayasulu bidzalika fitnatan, sehingga dengan ini akan terjadi fitnah. Ini ujian dan cobaan bagi setiap yang mengetahuinya. Wallahu azza wa jal hakim, dan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal hakim, maha hikmah, penuh dengan hikmah. Nah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala biarkan mereka bisa mencuri pendengaran? Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala biarkan mereka bisa menyampaikan kepada para dukun? Ya. Nah, kalau Allah mau, Allah tabaraka wa ta'ala bisa menjaga semuanya tanpa bisa kecolongan oleh mereka. Nah, sehingga kata Syekh, waqad yujidullah asya'an takunu dhalalan li ba'di nas. Terkadang Allah mewujudkan beberapa perkara yang itu sesungguhnya dhalalan li ba'di nas, sebagai bentuk penyesatan bagi sebagian orang. Lakin ahli ba'di hudan, tetapi bagi sebagian yang lainnya itu justru petunjuk. Kenapa? Imtihanan wa ibtilaan. Karena itu semua sebagai imtihan dan ibtila, sebagai ujian dan cobaan. Ini. Ya. Terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang itu tersesat justru dimudahkan urusannya. Orang yang tersesat justru dimudahkan urusannya. Sebagai apa? Fitnah bagi dia. Nih. Nah, sebagai fitnah bagi dia, imtihan wa ibtila'an. Yang ke-8, kasratul jin. Di sini menunjukkan juga, dalam riwayat ini menunjukkan jin itu banyak jumlahnya. Jin itu banyak jumlahnya. Banyak sekali. Tidak terhitung bahkan. Ya. Baik. Demikian. Kenapa? Li'annahum yataradafuna ila sama. Karena mereka saling berboncengan sampai ke langit. Ya. Sudah digambarkan pada pertemuan yang lalu apa? Bahwasanya mereka saling timpang tindih. Ya. Berboncengan satu dengan yang lainnya sampai ke langit. Subhanallah. Untuk apa? Untuk mencuri pendengaran, disampaikan kepada yang bawahnya, terus ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai kepada tukang sihir, para dukun. Wa ma'na dzalik, kalau demikian gambarannya, kata Syekh, annahum katsiruna jiddan, berarti mereka banyak sekali. Ya, enggak kebanyak orang tumpang tindih. Ya, mungkin pernah lihat orang lomba panjat pinang. Ya, nah, itu tumpang tindih kalau sampai ke langit berapa banyak itu? Ya, kira-kira. Ya, lah kalau misalkan panjat pinangnya 5 meter saja lumayan banyak orangnya. Ya, nah, lah ini apalagi kalau sampai ke langit tumpang tindih mereka. Itu menunjukkan banyaknya, kata Syekh. Wa ma'na dzalika annahum katsiruna jiddan wa ajsamuhum qafifah, Berarti itu juga menunjukkan bahwa tubuh mereka ringan, sangat ringan. Iya. Kenapa? Enggak berat. Iya kan? Lah orang kalau sudah panjat pinang, lah yang paling berat mana? Bawah kan? Tambah tinggi tambah berat kan? Iya. Makanya dipilih yang paling bawah itu yang paling keker. Kan begitu ya? Kenapa? Karena dia menopang semuanya. Kan begitu. Tetapi mereka jin khafifah, ajsamuhum khafifah. Tubuh mereka berarti ringan sekali. Kenapa? Yatiruna tiyaran. Tayaran, ya, tayaranan. Karena mereka bisa terbang begitu ringannya, ya. Nah, saking ringannya dia bisa apa? Bisa terbang, melayang dia. Wa dzakara dzalika anhum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi sahara alladziina yastakhdimuna al-jinn wa tatiru bihim. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang mereka, kondisi mereka, keadaan mereka, tentang para para sihir, para tukang sihir, yang mana mereka yastakhdimuna al-jinn, mereka memperbantukan jin, watatiru bihim, dan mereka bisa terbang dengan jin, bantuan jin tersebut. Kenapa? Karena tubuh mereka ringan, mereka bisa terbang. Iya, tukang sihir bisa terbang karena apa? Karena naik kepada mereka, iya, bonceng kepada mereka, nah, sehingga mereka bisa terbang demikian. Iya, apa kata Syekhul Islam? Annahum yusbihuna yawma Arafah fi biladihim wa yaqifuna ma'an nas fi Arafah. Subhanallah. Mereka di pagi hari, di hari Arafah, mereka masih ada di rumah-rumah mereka, di negeri-negeri mereka. Tapi apa? Ketika di sore hari mereka sudah wukuf di Arafah. Subhanallah. Cepat sekali ya. Paginya masih di rumah, sorenya sudah di Arafah, wukuf di Arafah. Subhanallah. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Wa hadha mumkinun an fi ta'irat." Kalau sekarang mungkin pakai pesawat. Iya. Apalagi pakai pesawat jet pribadi, iya. Pagi berangkat, sore sudah nyampe. Hah? Enggak perlu nunggu penuh dulu penumpangnya kan begitu ya. Nah, apalagi kalau pakai acara delay lagi ya. Nah, enggak perlu. Pakai jet pribadi pagi datang apa berangkat, sore sudah nyampe. Bisa. Kalau pakai apa? Pesawat kata Syekh. Lakin fidzalikal waqt. Tetapi kalau di masa itu bagaimana? Laisa hunaka ta'irat. Enggak ada pesawat di zaman itu. Belum ada pesawat. Terus bagaimana? Fatahmiluhum syayatin. Maka para tukang sihir tadi dibawa oleh para jin tadi. Para tukang sihir dibawa oleh para jin. Wa yaj'aluna lin-nasil makanis. Sehingga para syaitan itu membuat sapu-sapu untuk para tukang sihir. Iya. Makanya tukang sihir itu dikenalnya bawa sapu, iya. Nah, dari dulu dari zamannya kita ya, tukang sihir itu dikenalnya bawa apa? Bawa sapu, iya, sapu lidi. Begitu ya. Nah, baik. Kenapa? Allati taknusu bihal buyut. Ini sapu-sapu yang digunakan untuk menyapu rumah. Itu dipakai oleh para syaitan untuk apa? Untuk menerbangkan para tukang sihir. Wa yaqul, dan dia katakan, ana arkabul man apa miknasah, saya naik sapu ini, wa atiru biha ila Makkah, dan saya bisa terbang sampai ke Makkah. Subhanallah. Nah, jadi itu cerita memang dari dulu seperti itu. Iya, bukan cerita zaman sekarang saja. Iya, bukan film kartun zaman sekarang, bukan. Memang dari dulu dikenalnya pakainya sapu. Begitu. Mereka para tukang sihir itu. Nah, oleh syaitan dibikinkan sapu untuk apa? Kendaraan mereka. Supaya mereka bisa terbang. Begitu. Baik. Demikian. Wa yaf'aluna hadza. Dan mereka lakukan ini. Wa Syekhul Islam yaqul. Dan Syekhul Islam mengatakan, ha inna haula'i kadzibah. Mereka-mereka ini para pendusta. Pendusta. Kenapa? Wa mustakhdimuna lisyayatin. Mereka ini adalah orang-orang yang memperbantukan para syaitan. Wa yasiun. Dan mereka telah berbuat buruk. Hatta minan nahiyatil amaliyah. Sampai-sampai dalam hal amaliyahnya buruk mereka. Iya. Pendusta. tukang memperdayakan atau memperbantukan syaitan. Iya. Mereka juga jelek buruk amalnya. Kenapa? Dalam masalah amaliyah juga buruk. Li'annahum yamurrunal miqat wa la yahrimuna minhu. Karena mereka lewati miqat tetapi mereka tidak ihram di saat itu. Iya kan? Katanya mereka apa? Pagi harinya berangkat dari rumah, sore hari sudah wukuf di Arafah. Lah ihramnya kapan dia? Iya, kan pasti melewati miqat. Kalau melewati miqat wajib untuk apa? Niat ihramnya kan. Nah, dia bertalbiyah di situ, sudah pakaian ihram sudah. Iya. Mandinya juga belum lagi. Iya, belum tentu mandi juga. Hah? Apa mau mandi di awang-awang seperti itu? Iya. La haula wala quwata illa billah. Kata Syekhul Islam, kadibah-kadibah mereka. Tukang dusta mereka itu, iya. Nah, demikian kata Syekhul Islam. Hatta dalam masalah amaliyah mereka dusta. Berbuat jelek mereka. Iya. Masa mereka berangkat pagi sore sudah nyampe, kemudian apa? Lewati miqat tanpa ihram. Gimana? Iya, sah tidak seperti itu? Ya tidak sah, iya. Nah, wajib bagi setiap yang mau haji atau umrah ketika dia melewati miqat untuk dia meniatkan ihram. Iya, dan sudah memakai pakaian ihram. Iya. Makanya dianjurkan sebelum mereka sampai ke miqat, dia mereka apa? Untuk mandi dulu, ya, pakai wangi-wangian dulu, kan begitu ya. Nah, bersih-bersih dulu semuanya. Sudah. Baru setelah itu apa? Lanjutkan mereka melewati miqat. Adapun apa yang tersisa dari aroma, wangian dan sebagainya, itu apa? Tidak mengapa. Karena dipakai sebelum ihram. Begitu, ya. Nah, adapun setelah ihram, tidak boleh dia pakai-pakai wangian, tidak boleh dia bersih seperti itu, ya. Nah, demikian. Baik. Itu. Berarti mereka apa? Dusta sudah. Nah, lewati miqat seenaknya ya, tanpa ihram apa? Niat tanpa talbiyah, tanpa berihram. Nah, emangnya ini amalan apa ya? Nah, tiba-tiba minclok wukuf di Arafah. Hah? Fa subhanallah. Baik. Ini. Yang kesembilan, annal kuhan min akdzabin nas. Berarti dari sini menunjukkan para dukun itu adalah akdzabun nas. Manusia yang paling dusta. Ya. Kenapa? Walihada yadhifuna ila ma sami'u kadibat katsira. Karena mereka menggabungkan apa yang sudah mereka dengar dengan kedustaan-kedustaan yang banyak. Ya. Sampai disebutkan di sini apa? Dengan 100 kedustaan. Ya. Dengan 100 kedustaan. Baik. Yudhalliluna bihan nas. Yang tujuannya itu adalah mereka ingin menyesatkan manusia. Wa yatawassaluna biha ila batilihim. Tujuannya agar mereka bisa sampai kepada tujuan kebatilan mereka. Taratan bitarhib wa taratan bitarhib. Terkadang dalam bentuk tarhib, sesuatu yang menakutkan, ya. Wataratan bitarhib, terkadang sesuatu yang menggiurkan. Kaiyakulu, seperti mereka mengatakan, satakumul kiamah yauma kada wa kada, nanti akan terjadi kiamat hari ini dan itu, katanya. Ya, dusta mereka. Ya, dari dulu pembicaraan kiamat itu paling senang mereka. Ya, oh nanti akan terjadi kiamat. Ya, ditakut-takuti orang. Ya. Ada yang bikin bunker sedalam-dalamnya, sehebat-hebatnya, ya. Ada yang menyiapkan perahunya sebagus-bagusnya, ya. Dengan semua perlengkapannya. Ya. Faya subhanallah. Ini mereka. Wa sayajri 'alika kadza min maut aw saraqa mal aw nahdhalik. Atau ditakut-takuti dengan berita lain. Nanti kamu akan mati demikian, kamu akan hartamu akan dicuri demikian dan semisal ini mereka adalah min akdzabin nas, orang yang paling dusta, al-kuhan, para dukun ini. Yang terakhir ke-10, an-nasahir yusawwiru lil-mashhur ghairal waqi', bahwa tukang sihir menggambarkan kepada orang yang disihir dengan gambaran yang tidak nyata. Ya. Halu istilah kita, ya. Halusinasi. Begitu. Wa fi hadha tahdhir min ahli at-tamwid wa talbis. Maka di sini juga menunjukkan adanya peringatan berarti. Peringatan dari ahli tamwih wa talbis. Dari orang-orang yang suka berkamuflase dan suka mentalbis. Suka apa? Memanipulasi. Hati-hati. Ya, dengan orang yang suka ini, yang suka berbuat demikian. Suka berkamuflase, berpura-pura, talbis, suka membuat kamuflase, ya. Nah, menutup-nutupi kenyataan dan sebagainya. Ini hati-hati yang seperti ini. Wa annahum in sadaqu fi syai' in sadaqu fi syai'in fayajibul hadar minhum bikulli hal. Kalaupun mereka jujur dalam satu perkara, maka wajib waspada dari mereka dalam segala hal. Subhanallah. Ini artinya apa? Kalaupun ada tukang sihir atau tukang dukun, ya, yang dia berucap benar misalkan, tetap kita harus waspada dalam segala hal. Termasuk di sini berarti apa? Jin. Ya. Sekalipun dia misalkan benar, ya. Ketika kita rukyah ternyata dia keluar suaranya kemudian apa menyampaikan kebenaran. Ya. Oh, bahwa yang memperlakukan dia itu si fulan. Kita tetap harus waspada. Tidak boleh kemudian mempercayai 100%. Oh, berarti fulan ini biang keroknya. Iya. Nah, ini fulan ini yang mengendalikan. Fulan. Jangan. Bisa jadi itu takhrish. Iya. Mengadu domba. Nah, demikian. Nah, sehingga harus hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini. Para dukun, para normal, ya, tukang sihir. Kenapa? Karena ingin merusak, ingin mereka bisa kebatilan mereka itu bisa sampai kepada manusia, bisa memperdaya manusia. Nah, demikian ikhwati a'azani wa sakumullah. Naktafi bihadal qadar. Aqulu qawli hadha astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanb. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.